بإضافه اسم على معنى اللام كغلام زيد او من كخاتم حرير او في كمكر الليل وتسمى معنويه لانها للتعريف او للتخصيص او بإضافه الوصف الى معموله كبالغ الكعبه او معمول الدار كحسن الوجه وتسمى لفظيه لانها لمجرد التخفيف. Kita ini lama farok tu ketika aku selesai mengzikril majruri menyebutkan majrur bil harfi dengan huruf syarat tu aku memulai fi zikril majruri dengan menyebutkan majrur bil idhafah dengan idhafah. Majrur tapi dengan idhofah ya. Bukan majrur dengan huruf. Wa qasamtu ila qismain. Lalu aku bagi menjadi dua bagian. Ai idhofah majrur bil idhofah ada dua. Majrur bil idhofah ada dua. Ahaduhuma salah satu di antaranya. Alla yakuna al mudhafu sifatan. Wal mudhafu ilaihi ma'mulan laha. Berarti kan mudhafnya bukan sifat. Mudhaf ilainya bukan ma'mul terhadapnya. Bukan ma'mul terhadap sifat. Oke, kita ini jelas. Kita ini mudhafi enggak sifat. Mudhaf ilaihi enggak ma'mul terhadap sifat. Ismana ma'mul? Enggak dihamil oleh sifat. Wa yakhruju min dhalika salah suwar. Oke, contoh sih, Bu. Mana pena itu? Gulamu Zaidin. Ah. Di sini mana mudhaf? Gulam, sifat apa enggak? Rasifat. Zaidin mudhaf ilaih. Ini bukan makmul dari sifat. Keluar dari ini tiga perkara. Tiga perkara. Satu. Enggak boleh ya, aku minum obat ya. Bismillah. Walihada aidan baik benar tadi wa yakhruju min dhalika salah suwar ihdaha ay yang tafiya al amrani ma'an yang tafiya al amrani ma'an isman yang tafiya tertiadakan dua perkara ini lihat tertiadakan dua perkara gulamnya enggak sifat itu ini mudhaf ilainya enggak makmul. Ini dua sifat ternafikan. Itu maksudnya pertama ini dua perkara, ini dua perkara mudhafnya enggak sifat, mudhaf ilainya enggak makmul ternafikan semuanya. Yang kedua ayakun al-mudhafu sifatan wala yakun al-mudhafu ilai ma'mulan li tilka sifat. Contoh ini si kah sekarang ini keluar yang kedua apa ini? Katibul Qadhi. Mana mudhafnya? Katib. Mana mudhafnya, Mif? Qadhi. Sekarang, mana sifat? Katib. Ini apa? Mudhafnya sifat. Ya kan? Qadhi ini enggak makmul. Enggak ada orang yang menulis kepada Qadhi. Bicara menulis Qadhi. Enggak mungkin, kan? Maksudnya Qadhi itu sebagai objek. Enggak mungkin. Maka di sini, pasti penulisnya kok Qadhi. Nah, di sini Al-Qadhi bukan makmul terhadap sifat. Dia enggak makmul terhadap sifat. Keluar sudah galur. Karena syaratnya kan sifatnya, mudhofnya sifat, mudhof ilainya makmul. Enggak masuk sekarang kita. Kalau yang pertama apa tadi? Dua-duanya enggak masuk. Ternafikan dua-duanya. Sekarang apa? Sekarang hanya satu. Ya satu yang ternafikan apa itu? Mudhof ilainya enggak makmul. Baik, seterusnya. Nahu katibul qadhi wa katibu iyali. Katibul qadhi, katib mudhof sifat. Al-qadhi mudhofun ilaih, tapi laisa makmul dari sifat. Kadzalika katib sifat. Iyal laisa makmul min sifat. Dia bukan makmul dari sifat. Makanya dia dibaca jar. Kalau ada kata dia makmul, tetap kasih katibun. Al-Qadiyah, katibun Al-Qadiyah, kan itu ya kawan. Yalala, baik, kalau ada kata beramal lagi. Lanjut sekarang. Wasalita, ayakun al-mudhaf ilai ma'mul al-mudhaf, walaysa mudhaf, walaysa mudhaf, sifatan. Terangkan sih. Contoh ini, barbulis. Barbuzaidan. Karena Zaidan kan itu. Bisa gak dapatnya Zaidan? Bisa. Darbu Zaidin. Memukul kepada Zaid. Dia kan makmul. Bisa darbu Zaidan kan? Kenapa dia makmul? Karena darbu apa? Masdar. Ya'mal amalal fi'il. Tapi apakah darbu itu sifat? Gak sifat. Syaratnya kan harus tiga. Syaratnya harus tiga. Ini adalah syarat yang pertama atau kisah yang pertama, mudhofi enggak boleh sifat. Mudhof ilainya enggak makmul terhadap sifat tadi. Keluar tiga perkara. Imma terniadakan semuanya, wa imma terniadakan salah satunya berupa mudhof ilainya, wa imma terpenuhi cuma mudhofnya enggak terpenuhi. Baik. Walaisal mudhaf sifatan. Lo satu punya apa? Hah? Atau punya apa? Nahu. Oh berarti semuanya tercoret sama saya. Saya takrol ya. Atau takrol? Atau punya apa? Langsung darbu. Saya tinggal saya yang kata pak. Sama ini, walaysal mudhafu sifatan, walayakunul mudhafu ilaih ma'mulan lika sifat, nahu katibil qadhi, malahun luru mana, kasif iyali, wasalif, malah, milsa takrar banyak sekali. Pakai kena ipol. Yes. Nahu darbul lis. Wahadihil anwa'u kulluha tusamal idhafatunya idhafatan maknawiyan. Iki jenengi idhafa maknawiyah. Gulamu Zaidin idhafa maknawiyah. Katibul Qadhi idhafa maknawiyah. Darbu Zaidin idhafa maknawiyah. Kenapa dikatakan maknawiyah? Dengan idhafa inilah berfungsi idhafanya itu sebagai ma'rifat. Itulah fungsi maknawiyah. Lanjut. Wadhalika. Berarti kan. Kenapa dikatakan idhofa maknawiyah? Wadhalika yang demikian itu. Li'annaha karena idhofa ini. Tufidu berfaedah. Amrod maknawiyan. Berfaedah perkara maknawi. Wahuwa dan perkara maknawi itu apa? Yaitu ta'rifu menjadikan ma'rifah. Berarti idhofa gulamu Zaid katibul qadhi darbu Zaidin adil idhofa maknawiyah. Kenapa dikatakan idhafah ma'nawiyah? Karena hadir idhafah istufid tufidu ta'rif, memakrifatkan. Nah. Kapan berfaedah idhafah ma'nawiyah dan ini berupa ta'rif ini? In kana al-mudhafu ilai ma'rifatan, kalau mudhafi ilai itu ma'rifat. Kulamu Zaid, ma'rifat? Ma'rifat. Dan juga wat taksis, dia juga berfaedah taksis. In kana al-mudhafu ilai nakira kulamu imra'atin. Sekarang kulamu imra'atin. Izan idhafah ma'nawiyah memiliki dua fungsi. Imma ma'rifah wa imma taksis. Kapan ma'rifah? Kalau mudhafilnya ma'rifat. Kapan taksis? Kalau mudhafilnya nakir, nakirah. Kalau tanya, apa itu idhafah ma'nawiyah? Idhafah ma'nawiyah adalah mudhafnya enggak sifat dan mudhafilnya enggak ma'murun lahu, ma'murun disifat. Ngerti? Dan idhafah ma'nawiyah ada dua. Imma taksis wa imma ta'rif. Mau taksis? Kalau mudhafilnya itu nakirah, wa ma huwa ma'rifah, kalau mudhaf ilainya itu ma'rifat. Jelas? Ini maksudnya idhafah ma'nawiyah. Di mudhaf pulang. Sifat atau enggak sifat? Mana mudhaf ilai? Apakah dia makmur terhadap sifat? Atau ngerti makmur? Enggak nih, berarti namanya apa? Termasuk kan dua perkara kan? Ya. Enggak, ya harus begitu saja. Oh, biasa aja itu. Ya benar, keluar dari kism yang pertama ini tiga perkara. Hah? Apa? Melahirkan tiga perkara kan ya? Iya, wes. Bisa lah, ini maksudnya ya maksudnya kan sekarang definisi beliau kan memakai lah, ya kan, sebenarnya gak ada masalah. Sebenarnya kism yang pertama ini kan intinya apa? Intinya itu kan apa itu? Intinya itu kan tidaklah, pertama kan pakai lah, tidaklah, mudhofnya itu tidaklah sifat dan mudhof ilainya itu apa? Enggak makmulnya, gitu kan? Dia hanya menerangkan dari definisi itu saja. Maksudnya kalau tiga, syaratnya kan dua harus itu. Kapan dikatakan idhafah ma'nawiyah? Kalau mudhofnya enggak sifat, kenapa? Ah, berarti nanti apa namanya? Kata-kata lah di sini keluar. Yo, itu sendiri ini. Yo. Melahirkan ono yo. Ya wis ki melahirkan. Tahu di apa namanya? Dikeluarkan atau di yukharraju min dalika. Ya, wa yukharraju min dalika, terlahirkan dari definisi dari apa? Dari definisi di atas tiga contoh ngene kan ya. Cocok iku. Wa yukharraju min dalika dan terlahirkan. Ya, terlahirkan dari definisi itu tiga ini namanya apa? Namanya idhafah ma'nawiyah. Jadi definisi itu terlahirkan tiga perkara, satu, dua, dan tiga. Contoh enam. Bisa ya? Iya. Enggak. Maksud saya tadi sama, iki jenenge idhofah. Lah, pemahaman pertama keterangan saya sama. Itu termasuk idhofah manawiyah. Cuma iskal teko bahasa wa yukhraj itu saja. Maksudnya sekarang lebih supaya enggak ada iskal diartikan wa yukhraj terlahirkan dari tiga, dari definisi di atas itu terlahirkan dua perkara, tiga perkara ini. Dan tiga perkara namanya idhofah manawiyah. Nah. Tak tulis jelas aku menit tiga lali mana ketika ngajar. Insyaallah ya. Insyaallah kan. Seterusnya ingat ini ya. Jadi tiga macam ini termasuk apa idhofah manawiyah ya. Ulamu Zaid, katibul qadhi, darbu Zaid. Ini termasuk idhofah manawiyah. Dan idhofah manawiyah ini jelas ini dikatakan idhofah manawiyah karena pertama semuanya ini terpenuhi pada definisi. Karena definisinya lihat mudhofnya harus sifat dan kedua mudhof ilainya harus ma'mul. Tiga contoh ini ternafikan keduanya, ternafikan dari definisi di atas. Jelas? Nah. Tsumma hadhihi al-idhofah. Kemudian idhofah ini, isna idhofah ini idhofah ma'nawiyah. Tsumma inna hadhihi al-idhofah ta, kemudian idhofah ini ala salasati aqsam memiliki tiga macam. Hadhihi al-idhofah idhofah ma'nawiyah memiliki tiga macam. Ahaduha an takuna ala ma'na fi. Ini memiliki makna fi. Sekarang idhofah di sini ada artinya. Inanya diletakkan di sini aja. Aku ini agak di kesini kan aja. Enggak, ini agak di kesini kan. Ini ya tadi. Terus. Sekarang ini idhofah ada makna tiga. Antakuna ala makna fisu. Makna pertama maknanya fi. Makna yang kedua maknanya min. Makna ketiga maknanya apa ini? Apa ini Iwan? Lam. Ayolah. Itu apa makna fi ya? Ini memiliki tiga makna. Makna fi, makna min, dan makna lam. Ini harus kita ini. Kalau mana fi, lihat, sekarang kita lihat. Antakuna ala ma'na fi. Wadhalika idha kanal mudhafu ilaihi dharfan lil mudhaf. Makrul lain. Lihat, makrul lain. Di sini, antakuna ala ma'na fi. Wadhalika idha kanal mudhafu. Aina mudhaf ilaihi? Makrun. Lail, mudhaf ilainya. Dharaf kepada mudhaf. Jadi, dharaf kepada mudhaf. Itu terdapat pada mudhaf. Lail ini makrun. Apa sih makar? Makar itu terjadi di waktu malam. Hal mana itu? Laini adalah dorofnya maker. Dorof ilainya itu berupa sifat, berupa dorof. Ya, berupa zaman. Baik, al-takun al-mudhaf ilai dorofan. Dia adalah dorof. Yaitu memberikan zaman, memberikan waktu terjadinya maker itu kapan? Adalah di waktu malam. Dorof maknanya zaman. Jadi makrul lain. Menjelaskan mudhaf ilaih bahwa mudhaf ilaih bahwa malail yaitu dia adalah waktu yang memberikan penjelasan tempatnya makr itu di mana. Berarti kan hadapan dzarfan lizaman idzan makrul lail, makrul lail, makrul lail. Jelas ini insyaallah. Baik, jadi ini, jadi maka di sini al-lail mana apa makrul mudhaf al-lail mudhaf ilaih. Bermakna si idhafah ini ma'nawiyah. Kenapa sama idhafah ma'nawiyah? Idhafah ma'nawiyah karena pertama dia adalah masdar. Dia bukan sifat. Dia bukan sifat. Apa lagi contohnya? Dari zaman. Hah? Apa? Naumul lail. Naumul lail. Atau saumun nahar. Ya kan? Puasa terjadi waktu siang. Tapi insya Allah intinya ngono. Di sini tulis dzarf ini sawa'un dzarfan lil makan wa zaman, sawa'un dzarfan lil makan wa zaman, baik sawa'un dzarfan zaman wal makan, berarti mencakup dzarf makan apa dzarf makan apa, apa Ikhwan makan Ikhwan? Salatul masjid, tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Al masjid apa? Makan. Ayat tahiyat itu, salat tahiyat itu diletakkan di dalam masjid. Kembali. Sulhul Hudaybiyah. Sulh itu terjadi di Hudaybiyah. Qatlul Badar, Ghusul Badar. Peperangan itu ya terjadi di perang Badar. Itu bukan nafi. Baik, terusnya. Asani antakuna ala makna min. Baik. Antakuna ala makna min. Wadhalika idha kanal mudhafu ilai kullan. Artinya kullan. Kullan. Kullan lil mudhaf. Wadhasihu alikhbaru bihin anhu khatamu hadidin wa babu sajin bi khilaf nahu yadu yadu zaidin fa innahu la yasihu wa yukhbar anil yad bi anna zaid. Berarti kan sekarang khatamu zaidin, khatamu zaidin, khatamu hadid atau hadidu zaidin, khatamu hadid. Khatam ini dari apa? Khatam ini dari si. Lihat dobitnya. Idza kana al-mudhaf ilai, aina mudhaf ilai? Hadid. Kullan lil mudhaf. Yaitu murni. Murni, murni untuk mudhafnya. Maksudnya khatam ini murni terbuat dari hadid. Murni terbuat dari hadid. Sehingga andai kata kita katakan al-khatamu hadidun, khatam itu adalah besi. Bisa atau bisa? Bisa. Ini menunjukkan bahwa mudhafun ilaih itu adalah murni untuk mudhaf. Ay murni semuanya untuk mudhaf. Ay makna khatam cincin dari apa? Dari apa? Dari besi. Maknanya mudhaf ilaih itu kullad lil mudhaf, ay murni untuk mudhaf. Dalam artian khatam ini, cincin ini benar-benar murni dari mana? Dari besi. Sehingga ketika dibalik, khatamnya menjadi apa? Mubtada dan hadisnya jadi khobar layak. Khatam itu adalah apa? Adalah besi. Bisa. Enggak ada masalah dalam segi mana? Dalam segi mana enggak ada masalah. Jadi syarat yang kedua Berarti kan ini khotam hadis pertama pertama mudhof ilainya itu murni benar untuk mudhof ai khotam itu benar-benar murni dari besi. Yang kedua, jadi mudhofnya itu kalau dibikin mubtada itu bisa. Nah, lihat. Lain dengan ya tu Zaidin. Gak bisa tangan itu dari Zaid, gak bisa. Kenapa gak bisa? Apakah murni tangan itu? Apakah murni Zaid ini adalah tangan? Enggak tau? Enggak. Bisa nggak tu katakan alias tangan itu adalah Zaid? Bisa enggak? Gak bisa. Lain dengan ini khotam al-hadid. Khotam al-hadid cincin itu dari mana lagi? Dari apa? Dari besi. Gak ada masalah. Sebab ketika memang murni sekali khotam itu, besi ini dibikin khotam murni, sudah jelas murni diberikan kepada khotam. Sehingga ketika untuk menunjukkan kemurniannya, khotam ini dibikin mubtada, lalu hadis dan khobar, maka menjadi cincin itu adalah besi, bisa saja. Nah, tapi kalau apakah tangan itu Zaid, ya nggak bisa. Gitu loh, nggak bisa. Baik. Wabab sajin, pintu apa sajin itu? Apa sajin? Jati. Sajin. Pintu dari apa ini? Dari pohon jati. Kalau dari pohon jati, misalnya sekarang ya, ini mana mudhof ilainya? Sajin. Mana mudhofnya? Ba. Lah ini mudhof ilainya ini kullan lil mudhof, murni untuk mudhofnya. Benar-benar pintu ini apa dari jati. Maka ketika dibikin takobat albabi utawi pintu itu adalah jati, layak kalau itu menjadi murni. Gitu. Jadi gitu maksudnya. Wa bi khilafi nahwu ya Zaidin. Baik, fa inna wa yasihhu an yukhbar an al-yad bi anna Zaid. Berarti apa dia di situ? Tangan itu miliknya Zaid, pakai li, bukan di mana? Min, kalau itu enggak benar. Mana yang tiga? Asalis antakuna ala makna lam wadhalika fima bagi lainnya. Kalau selain ini dan ini pasti di mana lam. Makanya kalau itu yadu Zaidin itu seperti itu. Sekarang yadu Zaidin mana tadi? Bisa enggak kita artikan fi? Enggak bisa. Karena Zaid bukan dorok makan dan bukan dorok zaman. Bisa kita artikan itu min? Enggak bisa. Karena dia bukan apa ya, khat mudhof ilainya bukan quran lil mudhof dan enggak bisa dibagi apa? Mudhofnya dibikin khobar untuk Zaid, enggak bisa. Makanya kalau begitu pasti lari ke yang nomor 3 yaitu lam. Qala al musannifu rahimahullah. Al qismu tsani, qismnya nomor 2. Ayakunal mudhofu sifatan. Mal mudhofu ilai ma'mul li tilka sifah. Ini mudhofnya itu sifat dan mudhof ilainya itu ma'mul. Walihada aidan salah. Walihada kan ya. Oleh karena ini, kalau ini gampang ya, pakai lihada ya. Walihada aidan salah sesuar. Idhofatu ismil fa'il. Hada dharibu zaidan al-an au ghadan. Dharibu zaidin. Lihat ini dia sifat kan? Sifat. Apa namanya mudhofnya sifat? Aina mudhof ilainya? Zaidin. Dia adalah ma'mul terhadap dharib. Bisa dharibun zaidan. Ini adalah memukul kepada Zaid. Apa balik? Orang yang masa dari segi mana orang yang menulis qadhi itu ya ora iso baca. Kalau menulis pelajaran katibu darji ya mungkin iso. Andainya qadhi itu jadi kan fa'il. Hah? Yo, jadi kan yo guys atau apa ali. Masa telam yo. Hah? Fa'ilnya. Loh, apa arti makmul? fa'il. Ya, tapi di situ apa namanya? Dan fa'il juga ma'mul. Tapi apa jenenge? Tapi saat insyaallah nak ini apa jenenge? Dari aku pun kau lihat 2000 Zaidan. 2000 Zaidan. Kalau ente bikin fa'il yo bisa jadi dia sebagai ma'mulnya. Katifun telah menulis kok kodi, nuno, eh? Gak ada definisinya. Wahada yakunu qabla idafa wal mudaf ilai ma'mulan la faqul idafa tal mudaf ilai yakunu ma'mulan li mudaf. Enggak punya saya di sini sini. Wahada yakunu qabla idafa ala yakunu al mudaf sifat al mudaf wal mudaf ilai ma'mulan la ala yakuna wahada qabla kafal idafah. Baik, kita baca dulu aja dulu, kita baca dulu. Ali, Syadri Wali. Nah, idafah tu ismil fa'il. Hadza dharibu Zaidin al-an aw ghada. Wa idafah tu ismil maf'ul. Hadza ma'mur ad-dar. Isim maf'ul. Hadza ma'mur dari. Ma'mur dari. Dari isim maf'ul. Ma'mur ad-dari. Al-an aw ghada. Wa idafatu sifatil musyabbaha fi ismil fa'il hadha rajulun hasanul wajhi. Ini bisa hasanul wajhu dan bisa ma'muru daru dan bisa dharibu zaidan. Baik, wa tusamma hadhi idafatan lafziyatan. Ini dinamakan idafah lafziyah. Li'anna tufidu amrun lafziyah. Dia ini hanya berfaedah perkara lafaz saja. Wawa at-takhfif, yaitu meringankan saja. Mana meringankan dia? Ala tahu anna qawlaka dharibu zaidin akhafu min qawlika dharibu zaidan. Omongan kita dharibu zaidin itu lebih ringan dalam lisan daripada dharibu zaidan. Dharibu zaidan. Maka inilah makna apa takhfif. Kalau idhafa lafziyah, maknanya adalah takhfif. Kalau idhafah maknawiyah adalah tadi apa? Ta'rif atau taksis. Lah, diartikan wa ismu takfif li'anna omongan kita dharibu zaidin itu lebih ringan daripada omongan kita dharibun zaidan. Baik. Wa kadzalika al-baqi wala idhafatuhu wala tufidu ta'rifan wala taksisan. Dari idhafah lafzi ini enggak berfaedah ta'rifan wala taksisan la hada wala hada la hada wala hada. Baik, ditulis juga indah kali taksis. Amma taksis bihadfi tanwin au nun tasniyah au nun jam' ka qaulika dhariba zaidin au dharibu zaidin sini. Mana takfif ini katanya bisa tiga. Pertama, membuang tanwin yang asalnya apa? Dharibun zaidan menjadi ringan dharibu zaidin. Tanwinnya hilang. Dan ada kalanya dengan membuang nun tasniyah yang asalnya dharibani zaidin. Nunnya hilang menjadi dhariba zaidin. Yang nomor tiga, nun jamak yang asal dharibuna zaidin menjadi dharibu zaidin. Jadi nunnya ini bisa hilang, ai nun tasniyah atau nun jamak atau nun tanwin. Jadi kalau begitu apa namanya? Penjelasannya apa itu arti takfif yaitu terfokus pada 4. Ima tanwinnya wa ima apa? 3 tanwinnya wa ima nun tasniyahnya wa ima nun jamaknya. Baik. Ditulisi nomor 5 kemarin. Ana punya talik. Wa dzalika idza kana al mudhaf ilai kullan lil mudhaf inda qali kullan lil mudhaf. Penjelasannya anna idza kana al mudhaf ilai kullan lil mudhaf. Ala tara anna al hadida kullun. Anna al hadida kullun wal khatamu juz'un minhu. Apakah kau tidak melihat anal hadid, apa itu besi itu kul mencakup umum untuk apa? Untuk khatam dan juga yang lainnya. Wal khatam juz'un bagian daripada hadid. Itu mana? Kullan lil mudhaf. Penjelasan lebih lanjut inda qawli takhsisan. Baik, di sini ikhwan, perhatikan di sini isyarah bahwasanya di sini ada apa? Ada kata-kata apa itu? Al-an atau apa? Khutan ya, iya kan? Hadza dharibu Zaidin al-an aw ghadan. Atau hadza ma'muru dar al-an aw ghadan. Baik. Di syaratnya apa? Ayakun al-mudhaf sifatan di atas atau di atas. Ayakun al-mudhaf sifatan wal-mudhaf ilaihi mamulan wabula dengan sifat wa ayakuna hala wa mustaqbalan wa ayakuna halan ayakuna bimana al-hal wal-mustaqbal ayakuna bimana al-hal wal-mustaqbal. Dan saat insyaAllah tentang beramalnya isim fa'il dan isim maf'ul. Intinya syaratnya hendaknya dia bimana hal dan istiqbal. Enggak boleh masa lampau. Enggak boleh hadza dharibu Zaidin ghadan. Apa namanya? Amsi ka oleh. Harus al-an di makna hal au ghadan isik. Bahasa insyaallah amalannya isim fa'il itu cepat dari hal wal istiqbal. Enggak boleh madhi. Iya, mudhaf. Mudhafnya di makna apa? Memukulnya ketika apa? Al-an atau ghadan. Hal iya, mudhafnya. Kembali ke mudhafnya. Baik. Wa li hadza sahha wasfu hadyan balighan ma idafati ila al-ma'rifati hadyan balighul Ka'bah. Mana sekarang? Kenapa mana? Kadarnya ini aja. Sekarang lihat hadian balighan laki-laki. Ah, ini ada kan? Hadian balighan laki-laki. Lihat ini sekarang. Mana mudhaf? Sekarang mana mudhaf? Balighan. Al-Ka'bah itu mudhaf ilaih. Tapi ini apa ini? Idhafah makna dia atau lafziyah? Hah? Lafzi ya, karena dia adalah sifat dan mengamali Ka'bah. Bisa dibaca balighul Ka'bah. Irobnya apa dia? Sifat. Aina mausuf hadyan. Hadyan nakiro marifat. Nakiro. Balighul Ka'bah secara kaidah apa dia? Marifat kan, karena idhafah kan? Dan karena idhafah lafzi ya, la bermusi, la ma'rifan wala tahsim. Maka bisa dikatakan dia adalah sifatnya hadian. Jelas ini? Ya, ada makna. Wali hadha oleh karena ini. Maksudnya oleh karena itu, bahwa se-idhafah lafzi itu la tufidu ta'rifan wala tahsisan. Idhafah lafzi itu enggak berfaedah ta'rif wala tahsis. Oleh karena itu, benarlah disifatinya balighon kepada hadian. Wali hadha soha wasfu hadian balighon ma'idhafah dibadal balik ini disadarkan kepada marifat fi qawli ta'ala hadyan balighul Ka'bah. Apa irobnya balighul Ka'bah? Sifatnya hadyan. Loh, hadyal Ka'bah, balighul Ka'bah kan marifat dia kan? Ya, lah. Dia marifat, dia idhafah. Tapi idhafah lafziyah la tufidu ta'rif ala taksih. Makanya bisa disifatkan kepada isim yang nakirah, sedangkan dia secara aminnya kan didofa. Baik. Wa soha maji'u sani halan min idofatihi idal ma'rifati fi qawlihi sani isbihi. Sani ya. Hal itu harus nakir ma'rifat. Nakirah kan? Nah. Sedangkan ini irabnya hal. Sani isbihi irabnya hal. Loh, kok bisa? Oh, dia kan nakirah. Dia kan nama-namanya idofah kepada ini. Nah, dia idofah lah dia. Karena sani itu apa sifat? Bisa mengamili at-sia itu saniya at-fau. Sanian at-fau. Atau sanian at-fu. Maka di sini, ini idofah lah dia. Gak berfungsi ta'rif walak taksir. Maka layaklah dia-dia bisa menjadi, irabnya menjadi hal. Itu fungsinya di sini, maksudnya di sini. Bahwa idofah lah dia itu layu itu ta'rif walak taksir. Makanya bisa menjadi hal dan bisa disifati meskipun dia yang disifat itu nakirah, bisa saja. Dan hal syaratnya harus apa? Nakirah. Nah, posisi seperti itu ada masalah. Posisi seperti itu enggak ada masalah. Baik, sekarang kalau begitu hada dharib zaidin. Sekarang lagi nih. Ja'a rajulun dharibu zaidin. Benar enggak? Siapa? Antum lagi. Benar Zabir. Ja'a rajulun dharibu zaidin. Apa harga 2000? Naatnya, mana khususnya? Rasul Nekro Marifat. Nah, dia idofah. Gak apa-apa, kenapa dia? Idofah lah, lafziyah, gak berfaedah. Hada wala hada, la hada wala hada, la hada wala wala hada. Kenapa? Uska itu contoh itu saja, jangan dikritik itu. Ini hanya memberikan contoh sifat dan sebenarnya jangan dikritik itu benar apa salah ibadin. Pertanyaannya boleh enggak? Jahat telah datang. Hah? Lah, ini mendatangi apa? Kuai belakangan wae. Nanti kan sampai apa itu? Sampai beramalnya? Beramalnya apa? Akan ada masdar, ada sifat. Itu insyaallah saati. Mek pembahasan ini aja anak memberikan contoh Doribu Zaid. Do apa? Rasulun Doribu Zaid ini kutok. Ini saya tanya kono. Saya kan. Nunggu belum manu, belum apa? Belum dibaca nanti malah repot nanti. Saya. Saya. Nah jadi sekarang itu inti ini. Jadi itu ada berapa itu pak? Ada tiga. Ma'nawiyah sama apa? Lafziyah. Ada dua. Ma'nawiyah sama lafziyah. Ma'nawi ada berapa? Ada tiga. Tiga mana kan? Ada min, fi, sama li. Baik. Dan kapan dimana apa namanya fi? Kalau mudhof ilainya itu dharfiyah. Baik. Zaman, maka dan zaman. Zaman, maka dan zaman. Maka dan zaman. Yang kedua, kapan dimana apa? Min. Kalau mudhof ilainya itu kul. Kalau mudhofnya itu juz daripada al-kul. Berarti yang nomor tiga, kalau di mana li, kalau selain daripada itu. Baik, kemudian idhofah lafziyah, ingat idhofah ma'nawiyah ada dua lagi ya. Ada yang bisa berfungsi ta'rif dan bisa berfungsi taksis. Kapan ta'rif? Kalau mudhof ilainya itu ma'rifat. Dan kapan berfungsi taksis? Kalau idhofah mudhof ilainya itu nakir, nakirah. Baik, ikhwan. Dan syaratnya, kapan dikatakan idhofah ma'nawiyah? Sempenting awal hingga sifat yang kedua apa? Tidak makmulan makmulan li sifat makmulan li sifat. Kalau ada kata itu sifat dan makmulan li sifat, maka dia adalah idhofah wa idhofah apa idhofah lafziyah, idhofah lafziyah. Baik, tapi anu bali yang ada dalam contoh ini Allah taala kusulun sik yo yang sebagai fa'il itu mesti sifat musabahat. Berarti kalau fa'il itu adalah berfungsi mafulun bi objeknya gitu. Nah, kalau dharib itu kan isim fa'il. Tapi kan dharib itu apa? Oh, kita terfokus pada dharib itu tadi ya. Heeh. Jadi biasanya apa? biasanya isim fa'il itu berawal pada maf'ulun bih. Kalau yang fa'il, iya, kalau fa'il itu apa? Kan gitu kan kaidahnya. Kalau maf'ulun bih itu kan dari isim fa'il. Sama? Kalau masdar bisa fa'il, bisa maf'ulun bih. Kalau silatul musyabahat itu fa'il dan apa? Nah, apa namanya? Isim maf'ul adalah naibul fa'il. Hakadah. Jadi, kalau katibu al-qadhi ka iso, harus katibu al-qadhiyah, harus. Karena kata dari fa'il mengamili, enggak boleh kata al-qadhi enggak oleh. Kalau silatul musyabahat itu fa'il. Itu fa'il. Makanya di sini katibul qadhi pasti dikatakan idhofah ma'nawiyah. Karena enggak mungkin qadhi itu sebagai makmulnya. Maksud tamul di sini apa? Adalah sebagai makmulun bah, enggak mungkin. Karena kan isim fa'il dia. Gitu loh, isim fa'il. Makanya kalau isim fa'il itu terfokus pada objeknya. Jadi memukul kepada. Kalau silatul musyabahat pasti dia adalah apa? Fa'il. Karena dia lazim. Lazim gandengannya fa'il. Kalau muta'at gandengannya makmulun bah. Gitu. Makanya di sini pengarang kitab katibul qadhi secara mutlak enggak bisa dikatakan izolam dia. Itu apa? Ma'nawiyah, idhofah ma'nawiyah. Meskipun fa'il itu adalah makmul benar, tapi kan contohnya katibul qadhi ini kan enggak pas. Gitu loh. Contoh katibul qadhi itu enggak pas. 6 Tepan bar 6 Qala al-musannif rahimahullah, insyaallah ini gampang ikhwan. Baik. Wala tujami'u al-idhafatu tanwinan wala nunan taliyatan lil-i'rab mutlaqah wala al-illa fi nafi dhari wa zaidin wallahi bu zaidin wallahi bu rajul wallahi bu ras jani waraj wal rajul dhari bu ghulami illam anna al-idhafata namanya idhafa la tajtami'u matanwin, enggak mungkin terkumpul matanwin. Kalau idhofah itu enggak mungkin terkumpul matanwin. Wala ma'an nun taliyat dan juga enggak mungkin ketemu sama nun yang bergandengan jatuh yang bergandengan dengan i'rab. Enggak yang bergandengan dengan i'rab. Baik, sekarang perhatikan di sini. Wala ma'a alif lam. Wala ma'a alif lam. Contoh lagi. Jani hulamun. Atau punya apa? Jani hula. Di sini lihat. Aina idhofa hulam diidhofakan kepada yahada. Jumlah yahada. Hulamnya hulam hai ini yahada. Nah, di sini ditanwin idhofah enggak mungkin terkumpul pada dan hulamu zaidin. Contoh gampang-gampang saja, hulamun zaidin enggak boleh. Baik, fatu nawwan lalu kamu tadwidkan. Baik, wa idza adafta takul ja'ani hulamu zaidin. Ah, itu berarti menunjukkan ja'a ini ya, telah datang. Ini kan hulam. Ja'ani hulamun. Oh, berarti ini jumlah sebelumnya kan ya. Jumlah baru. Ja'ani telah datang kepadaku hulamun. Hulamnya ya hada hai ini. Jadi ini sekarang, ini sekarang menjadi fa'ilnya dulu. Ja'ani hulamun ya hada. Sekarang telah datang kepadaku hulamun ya ada hai ini. Titik ngono ta wae. Lah kalau hulam antum mau idhofakan, ini kan pertama kan ada tanwinnya. Ya kan? Ketika kamu idhofakan kepada Zaid harus dibuang hulamu Zaidin. Hari takut ja'ani hulamun ya ada. Telah datang kepadaku hulamnya hai ini. Ai hulamnya hai ini. Fatu nawad hulamnya itu tanwin. Kalau masalah soalnya gak idofa. Wa idha adofta, kalau ente idofakan takut, ja'ani hulamu zaidin. Fatahdifu at-tanwin, ente buang tanwinnya karena idofa. Wa dhalika li'annahu yadullu ala kamalil ism. Karena tanwin menunjukkan sempurna isimnya. Wal idhafatu tadullu ala nuqsan, dan idhafah itu menunjukkan kurang. Kalau isim ditanwin kan sempurna. Kalau isim enggak ditanwin kan kurang. Maka enggak mungkin ketemu antara dua hal, kurang dan sempurna. Gitu loh. Wa dhalika yaitu tanwin yadullu ala kamal isim, menunjukkan sempurna isim. Wal idhafatu tadullu ala nuqsani. Wa la yakunu syai' kamilan naqisa. Sesuatu dikatakan sempurna dan dikatakan kurang. Enggak mungkin sesuatu dikatakan sempurna dan dikatakan apa? Kurang. Ai sempurna dalam sisi dia ditanwin dan dikatakan kurang dalam sisi dia itu diidhofahkan. Jelas insyaallah? Jelas? Pak Muhammad. Muhammad Iskal. Ndi Muhammad? Apa? Bilang lagi. Yang mana, Had? Dari awal. Dari awal. Insyaallah. Baik. Elam ketahuilah tuh, annal idhafata bawasnya sekarang baru dengar ya. Walam ketahuilah annal idhafata bawasnya idhafah. Idhafah itu la tajtamu, enggak mungkin terkumpul ma'tanwin. Oh, enggak ada istilahnya mudhof ilaih. Baik, ada idhafah, terus ada tanwinnya enggak mungkin ada. Yang kedua, walam annun atal. Lihat di rap. Idhafah itu enggak mungkin ketemu sama nun yang nunnya baca setelah irob. Yang datang setelah irob. Contoh muslimani. Ya, muslimuna. Ada sebenarnya insyaAllah. Wala ma'ah alif lam. Enggak mungkin ada idhafah itu ada alif lamnya. Enggak mungkin ada. Lihat. Takulu. Contoh sekarang. Ja'ani ulamun. Apa itu ulamun? Fa'il kan? Dia enggak idhafah. Dia enggak idhafah. Tanwin dia. Fatunawan, kamu tanwin. Wa idha adofta takul. Kalau ente idhafahkan, ente mengatakan ja'ani hulamu zaidin. Enggak boleh baca hulamun zaidin, enggak boleh. Kenapa? Fatahdifu atau fatuhdafu at-tanwinu, tanwinnya dibuang. Kenapa dibuang? Wadzalika kenapa? Li'annau karena tanwin itu yadullu ala kamalil ism. Kalau isim ono tanwini menunjukkan sempurna isim itu. Karena ada tanwinnya kan, menjadi sempurna. Wal idhofa ila idhofa tadullu ala nuqsan. Kalau idhofa kan kurang. Kenapa dia kesempurna? Karena tanwin gak butuh yang lain. Kalau idhofa kan butuh hulam uzaidin, dia butuh kepada yang lain. Makanya dikatakan kurang. Kenapa dia kata sempurna? Ya wis, karena dia tanwin gak butuh yang lain, dikatakan sempurna. Lah kenapa idhofa dia kurang? Karena dia butuh kan, makanya dikatakan kurang. Lah gak mungkin sesuatu itu terkumpul kurang dan sempurna. Gak mungkin hulamun zaidin dalam satu kalimat ini kurang dan sempurna, gak boleh. Jelas ini? Nah, sekarang lanjut. Watakul jani muslimani. Ente baca musliman terserah. Watakul mau muslimuna. Kalau masalah kan? Tapi wa idza adafta tatawa, kalau ente idhofakan, maka kulta muslimaka. Nunnya dihilangkan. Hada mana nun? At-tariyah lil-i'rab. Baik, muslimaka wa muslimuka wa tuhdafun nun. Qala Allah Ta'ala wal muqimis salati. Nunnya hilang. Innakum ladaiku al-adhabi. Inna mursilun naqati. Wal asal lah. Alhamdulillah. Alif lam untuk kita balas dia atau enggak? Saat ini balas dia engkau. Al mukim kan balas dia tak ya? Izo balas dia apa enggak al mukim insyaallah? Lah ya, lah itu izo balas dia teman dia. Lafziyah, baca boleh kan? Kalau ada kecuali jalur, ada kecuali jangkau, ada tali ke jalur dah. Kecuali lafzi nafzi zoriba zaitun. Kecuali itu falafziyah. Gusik. Gusik, lafziyah oleh. wal asl al mukimina walaga'ikuna wa mursiruna tuh wal illatu fi hasbin nun hiyal illatu fi hasbit tanwin. Dan sebab dibuangnya nun di sini adalah sebab dibuangnya tanwin. Perhatikan, kenapa kalau muslimani sempurna dia, kalau idhofah berarti apa? Nuksan, kurang. Makanya enggak boleh ketemu antara sempurna dan kurang dalam satu kalimat. Likaunia qa'imatan maqamat tanwin, karena nun itu menempati kedudukan tanwin. Jadi muslimuna, nun ini apa? Menempati kedudukan muslimun, ya kan? Muslimuna, nun ini kenapa ada? Karena menempati muslimun yang ada tanwinnya. Lah, ketika apa? Ketika itu ada, maka ketika idhofah mudhof ilainya, nunnya harus dibuang, soalnya ini podo dengan tanwin. Karena nun iki menempati kedudukan tanwinnya. Ngerti? Bulat, he? Wis, saya cara mudhof Muhammad. Mudeng. Pini mudhof kata mis. He? Eh, insyaallah kan. Baik. Oke, jelas? Baik. Paling ngantuk-ngantuk lah ya. Jadi sampai di sini insyaAllah. Subhanakallah Muhammadik. Satu ala ilan tasur kau di belak. Apa lagi? Yang mazah itu antar kesalahan mudah pilihnya? Pengantuk Zaid. Tapi ini